السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-6. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Nah, baca Burani ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku-siku, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu dalam kondisi junub, maka bersucilah kalian. Dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari hajat kalian, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, yang suci. Dan usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengannya. Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tetapi Allah hendak mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian, agar kalian bersyukur. Ya harfu nida, ayu, munada, ha harfu tanbih, alladzina isi mausul sebagai badal, amanu fi'il madhi, alwawu sebagai fa'il, idha warfiyah syartiyah, umtum fi'il madhi, tum sebagai isimnya, ila sholati, jar wa majrur, alfa'u harfu jawab, ighsilu fi'il amr, alwawu sebagai fa'il, tadi saya salah nyebut ya Ustaz. Kumtum fil madi, tum sebagai fa'ilnya. Ila sholati jar wa majrur, alfa'u harfu jawab. Ighsilu fi'il amr, alwa'u sebagai fa'il. Wujuha maf'ulun bih, kum mudhaf ilaih. Alwa'u harfu atfin, aidiya ma'tuf ke wujuha, kum mudhaf ilaih. Ilal marafiqi jar wa majrur, alwa'u harfu atfin. Imsahu fi'il amr, alwawu sebagai fa'il, biru'usi jarwa majrur, kum mudhofun ilaih, alwawu harfu atfin, arjula ma'tuf ke ru'usi, kum mudhof ilaih. Arjula bukan ke ru'usi. Ke itu ya Ustaz, ke aidiya ya. Wujuha. Wujuha ya. Justru ntar nih, hukumnya jadi beda soalnya. Oke, lanjut. Jadi arjula ini ma'tuf ke wujuha ya. Nah. hukum mudhof ilaih ilal ka'bain jar wa majrur. Al waw harfu atfin in harfu syartin. Kuntum fi'il madhi naqis tumnya sebagai isim kana. Junuban khobar kana. Al fa'u harfu jawab. Ittoharu fi'il amar. Al waw sebagai fa'il. Al waw harfu atfin in harfu syartin. Kuntum fi'il madhi naqis tum sebagai isim kana. Marodo khobar kana. Au harfu atfin ala safarin jar wa majrur. Au harfu atfin ja'a fi'il madhi ahadun fa'il dari ja'a. Minkum jar wa majrur. Minal gha'iti jar wa majrur. Au harfu atfin lamastum fi'il madhi tum sebagai fa'ilnya. An-nisa'a maf'ulun bi. Alfa'u harfu jawab. Lam harfu jazmin tajidu fi'il mudhari majzumun bilam alwaw sebagai fa'il ma'an maf'ulun bih. Alfa'u harfu atfin tayammamu fi'il mudhari majzum su'idan maf'ulun bih tayiban na'at dari su'idan. Alfa'u harfu atfin imsahu fi'il amr alwaw sebagai fa'il biwujuhi jarwa majrur kum mudhafun ilaih. Alwaw harfu atfin aidi ya ma'tuf ke wujuhi wa sorry aidi ma'tuf ke wujuhi kum mudhaf ilaih minhu jar wa majrur. Ma harfu nafyin yuridu fi'il mudhari Allahu lafzul jalalah sebagai fa'ilnya. Alamu alamukai ya ja'ala fi'il mudhari mansubun bilamikai. Alaikum jar wa majrur min harajin jar wa majrur. Al-waw harfu atfin lakin harfu istidrak yuridu fi'il mudhari fa'ilnya domir mustatir safiru huwa kembali ke Allah. Alamu alamukai yutahhira fi'il mudhari mansub bilamikai kum maf'ulun bih. Al-waw harfu atfin alamu alamukai yutimma fi'il mudhari mansubun bilamikai ni'mata maf'ulun bih. Al-ha'u mudhafun ilaih alaikum jarwa majrur. La'alla harfu taraji kum isim la'alla tashkuruna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il jumlah dari tashkuruna sebagai khobar la'alla. Tafsirnya, ya ayyuhal ladhina amanu idha aradtumul qiyama ila salati wa antum ala ghairi taharatin faghsilu wujuhakum wa aidiyakum ma'al marafiqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, karena di ayat kayak gitu ya. Aghsilu wujuhakum wa aydiyakum ma'al marafiqi wal mirfaqu al mifsalu alladhi baina dhira'i wal 'ududi wamsahu ru'usakum waghsilu arjulakum ma'al ka'baini wa huma al udhmani al barizani 'inda multaqasaqi bil qadami wa in asabakum al hadathu al akbaru fatatahharu bil ightisali minhu qabla salati. Wa in kuntum marda aw ala safarin fi hali sihhati aw qada ahadukum hajatahu aw jami'a zawjatihi falam tajidu ma jama'a fil madi jama'a aw jama'a zawjatahu falam tajidu ma'an fadribu bi aydikum wajhal ardi wamsahu wujuhakum wa aydiyakum minhu. Ma yuridu Allahu fi amri at-taharati an yudayyiqa 'alaykum bal abaha at-tayammuma tawsi'atan 'alaykum wa rahmatan bikum id ja'alahu badilan lil ma'i fi at-taharati fa kanat rukhsatu at-tayammumi min tamami an-ni'ami allati taqtadi syukrul mun'imi bi ta'atihi fi ma amara wa fi ma naha. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mendirikan sholat, sementara kalian tidak dalam keadaan suci, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Dan siku adalah pertemuan antara lengan dan bahu. Bukan, dan, itu hasta. Hasta itu dari siku ke ujung jari itu namanya zirah, hasta ya. Nah, adut itu ya dari siku ke pangkal lengan, apa nama bahasa Indonesia-nya? Nggak ada istilahnya ya? Dan bahasa kita nggak ada ya? Dari siku ke atas itu apa namanya ya? Kan kalau hasta diambil dari Arab kan, dari siku ke tangan itu namanya hasta. Nah, dari situ ke pangkal lengan itu namanya adut. Ya nggak apa-apa lah, nggak ada pada zaman kita ya. Lanjut. Dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai dua mata kaki. Dan itu adalah dua tulang yang menonjol di pertemuan gitu ya, di pertemuan antara betis dan kaki. Nah. Dan jika kalian kalian mendapati hadas akbar, hadas besar, maka bersucilah dengan mandi sebelum sholat. Dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, sementara kalian sehat atau kalian telah menunaikan hajat kalian, atau salah seorang dari kalian telah menunaikan hajatnya atau berhubungan dengan istrinya, sementara kalian tidak menemukan air, maka pukulkanlah dengan tangan kalian ke permukaan bumi dan usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengannya. Allah tidak menghendaki dalam urusan toharoh untuk mempersulit kalian. Tapi Allah membolehkan tayamum sebagai kemudahan bagi kalian dan rahmat bagi kalian dengan menggantikannya, dengan menjadikannya sebagai pengganti bagi air dalam toharoh, dalam bersuci. Dan itu adalah keringanan. Dan keringanan tayamum itu adalah bagian dari kesempurnaan nikmat yang membutuhkan syukur kepada pemberinya, yaitu dengan mentaatinya dalam segala yang diperintahkan dan segala yang dilarang. Ustaznya keluar ya. Tapi Pak Van tadi mati lampu, tapi alhamdulillah langsung nyala lagi nih. Bu Reni, kok belum ada nyalain ya mic-nya? Bu Reni, lanjut Bu, tadi sampai mana ya? Tadi matinya di mana ya Ustadz ya? Sampai. Tadi kayaknya nih dengarnya pas Tayamum udah belum, Ustaz? Iya, lagi bahas tayamum ya. Ya. Eh, bukan, bukan. Tadi itu matinya pas ini. Fadribu bi'adikum wajah tadi wamsahu juakum wa ai wa yakumin. Oh ya. Dari sini aja riwayat kuntum abdok. Dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, sementara kalian sehat, atau salah seorang dari kalian telah selesai dari hajatnya, atau setelah melakukan hubungan suami istri, tapi tidak menemukan air, maka pukulkanlah dengan tangan kalian ke permukaan bumi, dan usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengannya. Allah tidak menghendaki dalam urusan toharoh ini untuk mempersulit kalian, akan tetapi bahkan Allah membolehkan tayamum sebagai kemudahan bagi kalian dan rahmat untuk kalian, yaitu ketika Allah menjadikan pengganti bagi air dalam toharoh, dalam bersuci. Maka rukhsah tayamum ini merupakan apa, kesempurnaan nikmat yang memerlukan kesyukuran kepada pemberinya, yaitu dengan taat kepada apa yang diperintahkan dan apa yang dilarangnya. Ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian mendirikan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ini ayat ini kita belajar tentang tata cara berwudu ya. Berdasarkan ayat ini berarti yang wajib ketika berwudu mulai dari wajah dan seterusnya. Artinya ya mencuci tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian istinsak yang masukin air ke hidung, istinsar mengeluarkannya. Itu hukumnya sunnah dalam wudu. Ya, jadi yang wajib adalah mulai dari wajah. Artinya kalau suatu saat misalnya kita kekurangan air, airnya mah ada gitu ya. Tapi kita ingin berhemat, maka apa namanya cukup dimulai dari wajah. Misalnya terkadang kita kalau mampir suatu masjid pas Jumatan gitu ya. Air kecil gitu ya. Maka kalau seperti ini kita jangan boros gitu ya. Yang wajib-wajib aja. Jadi mulai dari wajah dan itu pun hanya sekali-sekali saja. Supaya yang lain dibaiki, ya. Karena situ ada hajat. Tapi kalau dalam keadaan lapang, ya tentu berwudu dengan sempurna lebih utama. Dan perhatikan, ya nanti ada perbedaan antara irsil dengan imsah. Ya. Jadi kalau wajah itu pakainya irsil. Nah, ini menunjukkan apa? Namanya ghassala yaghsilu itu membasuh itu airnya harus mengalir, ya harus basah sah-sah gitu ya. Jadi harus apa namanya kelihatan air mengalirnya, nggak boleh hanya sebatas diusap gitu ya, karena iksil itu dibasuh, namanya dibasuh. Yang pertama airnya ngalir, yang kedua harus digosok-gosok ya dengan tangan kita. Wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, yang kedua yang wajib dibasuh dalam berwudu adalah ya kedua tangan sampai sikut ya. Jadi batas kewajibannya sampai sikut. Perhatikan di ayat tentang wudu ini ada ilal marafiq ya. Sementara di tayamum nanti nggak ada ilal marafiq. Makanya nanti itu yang membuat ikhtilaf di kalangan fuqaha. Ada yang mengatakan ya kalau tayamum itu seperti wudu sampai siku. Karena dikiaskan. Tapi ada yang mengatakan lihat dong ayatnya. Ayat itu kan wa aydikum minhu. Tangan doang nggak dikatakan ilal marafiq. Nah, nanti kita jelaskan. Jadi pertama wajah, kemudian yang kedua adalah kedua tangan sampai siku ya. Wamsahu biru'usikum. Nah, perhatikan ya. Jadi ketika bahas kepala, nggak pakai waksilu ya. Nggak pakai waksilu ru'usakum, tapi wamsahu biru'usikum. Usaplah. Jadi kalau masa hayam sahu itu kayak kita ngusap papan tulis gitu ya. Jadi hanya sebatas airnya itu, sebatas ada aja. Nggak harus ngalir ya. Makanya kalau muka airnya harus diciduk dulu gitu ya. Tangan sama, harus diciduk kalau itu dari kolam. Tapi kalau keran ya alirin aja. Sementara kalau kepala nggak perlu ya. Cukup kita misalnya kalau airnya dua kula gitu ya, tangannya, tangan kita masukin ke kolam saja tanpa harus diciduk, itu udah cukup ya. Kemudian yang menarik di sini ya, wa arjulakum. Nah, ini yang menarik di sini kenapa? Ini kan setelah ru'us ya. Maksudnya letaknya itu setelah ru'usikum. Tapi dibacanya wa arjulakum ya. Wa arjulakum. Ini menunjukkan apa? Bahwa apa namanya? Kaki itu masuk temannya tangan dan wajah, bukan temannya kepala. Artinya arjula ini kan masuknya ke wujuha. Berarti kaki itu hukumnya sama seperti wajah, dibasuh. Ya, jadi nggak boleh hanya diusap, ya. Jadi harus dibasuh. Ilal ka'bain ya, sampai dua mata kaki. Jadi batasan kaki itu sampai dua mata kaki. Ya. Jadi perhatikan yang dalam berwudu itu, yang wajib pertama adalah wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki. Berarti telinga sunnah. Ya. Jadi mengusap telinga, ya, mengusap atau membasuh telinga itu merupakan sunnah. Ya. Nah, kenapa kita perlu mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah dalam berwudu? Ya, supaya tadi itu bermanfaat pada saat darurat, ya, pada saat dibutuhkan kita bisa yang wajib-wajib aja. Misalnya kalau kita sakit gitu ya. Nah, tapi masih bisa berwudu gitu ya. Tapi kalau lama-lama apa namanya kita akan kewalahan, ya sudah wudunya yang wajib-wajib aja dan satu kali saja. Jadi muka sekali, tangan sekali, kanan kiri, kemudian rambut diusap sekali, kemudian kaki dibasuh sekali. Nah, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Berarti ada perbedaan antara apa namanya junub dengan yang bukan junub ya. Karena kalau junub ini tidak cukup dengan berwudu ya. Orang yang junub atau hadas besar yang lain itu tidak cukup dengan berwudu ya. Karena junub ini salah satu dari hadas besar. Hadas besar ada beberapa ya. Junub ini kan adalah keadaan untuk laki-laki dan perempuan yang habis berhubungan, maka dia dihukumi sebagai orang yang junub. Nah, orang yang junub ini sebelum melakukan ibadah yang membutuhkan kesucian, dia harus mandi. Ya. Kemudian hadas besar yang lain seperti wanita yang haid, ya. Kemudian wanita yang nifas, itu hadas besar yang tidak cukup dengan wudu, harus dengan apa namanya mandi besar ya, mandi junub. Nah, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamassumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Dan jika kalian dalam keadaan sakit, jadi kalau orang sakit atau sedang bepergian sekalipun sehat, atau salah satu dari kalian baru selesai menunaikan hajat besar, apa istilahnya itu? BAB gitu lah ya. Aula masumun nisa atau ini juga menarik ya. Kalimat lama sumun nisa ini menjadi ikhtilaf juga di kalangan para fuqaha ya. Kalau kita mengacu pada madhab Syafi'i, makna la masum sini menyentuh dalam definisi sesungguhnya, menyentuh gitu. Artinya kalau ada misalnya seorang laki-laki memegang tangan perempuan ya yang bukan mahramnya, maka batal wudhunya. Ya ini menurut madhab Syafi'i. Kenapa? Karena melihat zahir ayatnya. Kan zahir ayatnya itu lamastumun nisa. Ya. Jadi lamastum di sini dipahami oleh para fuqaha dari madhab Syafi'i sebagai ya sentuh. Bahkan kalau dalam madhab Syafi'i, jangankan orang lain gitu ya. Istri sendiri aja itu batal ya. Jadi dalam madhab Syafi'i itu, kalau suami misalnya menyentuh istrinya setelah berwudu batal, ya. Saya pribadi terus terang ya, pada kebanyakan pendapat fikih saya itu saya milihnya madhab Syafi'i karena madhab Syafi'i itu kelebihannya adalah menggabungkan antara akal dengan nakal ya. Jadi kelebihan madhab Syafi'i itu menggabungkan antara dalil dengan pemahaman akal ya. Jadi kombinasi keduanya sehingga seringkali pemahamannya lebih utuh dan sempurna. Ya. Kemudian setelah itu Hambali ya. Hambali ini kan dikenal sebagai Imam Ahmad itu kan ahli hadis ya. Makanya ciri-ciri ahli hadis itu biasanya ketika memahami sesuatu itu tekstual gitu. Memahami sesuatu tekstual ya. Makanya banyak pada banyak pendapatnya itu menyesuaikan teksnya. Tapi kenapa di sini Imam Ahmad bin Hambal atau madzhab Hambali itu tidak memahami lamastumun nisa dengan menyentuh? Karena ada qarinahnya. Ada qarinahnya. Qarinahnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaan beliau itu kalau mau ke masjid itu nyium istrinya, ya. Artinya kalau nyium aja enggak batal, masa sentuhan batal? Nah, itu. Karena zahir hadisnya Rasulullah nyium Aisyah, ya berarti makna lamastum di sini ya bukan menyentuh, ya. Karena kalau nyentuh batal apalagi nyium gitu ya. Makanya para ulama terutama Hambali ya. Hambali itu mengatakan bahwa makna lamastumun nisa di sini bukan menyentuh tapi jimaknya. Jadi lamastumun sini jimak. Dan memang dalam masalah menyentuh ini ada rincian ya dari beberapa madhab. Kalau madhab Syafi'i jelas mau dipahaminya tuh kalau dalam madzhab Syafi'i pokoknya menyentuh dalam definisi sesungguhnya ya misalnya seorang memegang tangan orang wanita yang bukan mahramnya laki-laki maka dia batal wudunya. Ada madzhab yang mengatakan ya sepanjang tidak diiringi dengan syahwat maka tidak batal ya. Jadi yang batal itu kalau nyentuhnya dengan syahwat itu. Jadi ada berbagai macam pendapat fikih yang ada dalam masalah ini. Padahal lihat ayatnya sama. Jadi jangan dikira bahwa perbedaan pendapat ya dalam di antara para ulama madzhab itu nggak ada dalilnya ya. Mereka semuanya pasti ada dalilnya. Kita nggak boleh seuzon ya. Jadi ulama sekali berimam ya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, ya Imam Malik itu semuanya mendasari pendapatnya pasti mendasari pendapatnya dengan dalil. Bahkan seringkali dalilnya sama ya. Ayatnya sama, hadisnya sama, tapi apa istimbatnya yang berbeda-beda? Ya, pengambilan hukumnya yang berbeda-beda. Tapi justru ini merupakan rahmat ya. Maksudnya banyaknya pendapat yang ada ini justru memudahkan kita ya. Banyaknya pendapat ini justru memudahkan kita. Bayangin kalau misalnya seseorang itu hanya mau bermazhab dengan satu mazhab saja repot ya. Misalnya yang bermazhab Syafi'i kan dia meyakini bahwa sentuhan dengan wanita itu batal gitu ya. Kemudian dia tawaf ya, tawafnya di masa haji ya atau di 10 hari terakhir di bulan Ramadan di mana manusia sangat ya padat di situ. Sangat dimungkinkan kita disenggol sama orang. Ya kita tentu enggak mungkin ya lagi tawaf itu sengaja nyentuh orang itu enggak mungkin. Tapi kan yang namanya lagi tawaf gitu ya, terutama ada ibu-ibu dari banyak negara tertentu. Mungkin yang sering umroh mengalami ya. Ada ibu-ibu dari negara tertentu yang sukanya itu nyerobot gitu ya. Jadi seringkali tangan kita terkena sentuhan. Nah kalau dia keker dengan madzhab Syafi'i, nggak kelar-kelar ntar tawafnya. Ya. Karena tiap sentuh, sentuh dia minggir wudhu, gitu kan. Sentuh lagi, minggir lagi, wudhu lagi. Jadi justru perbedaan pendapat fikih yang ada itu merupakan kemudahan bagi kita. Ya, bahwa sesekali kita boleh ya mengambil pendapat yang lebih ringan bagi kita. Ya, meskipun memang saya sarankan kalau kita ingin ya sikap kita dalam masalah fikih itu ya kita harus punya satu mazhab umumnya. Jadi jangan gado-gado gitu ya. Ane dalam masalah ini ya Syafi'i ya, dalam sini Hambali dalam masalah ini Maliki dalam sini Hanafi. Ya sebaiknya kita fokus dengan satu mazhab ya. Tapi kita harus yakin bahwa ya tidak semua yang ada pada mazhab adalah kebenaran ya. Yang benar itu hanya ya yang maksum terjaga dari kesalahan hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah ya, mereka setinggi apapun ilmunya tetap mereka bukanlah nabi ya. Mereka bisa melakukan kesalahan. Jadi dalam masalah mazhab itu kita jangan berlebihan, jangan juga meremehkan. Ada orang-orang yang berlebihan dalam bermazhab, seakan-akan kalau ada orang yang bermazhab dia sesat ya. Atau ya dia misalnya bermazhab Syafi'i maka seakan-akan yang bukan Syafi'i sesat. Ini banyak ya. Persepsi kayak gini tuh banyak apalagi di kampung-kampung ya, yang ngerasa sendiri gitu ya. Jadi kalau di kampung-kampung itu kan ya karena memang masih homogen gitu ya. Orangnya masih dari jenis yang sama. Itu sering perbedaan seperti itu dibesar-besarkan ya. Beda dengan orang kota yang memang orangnya heterogen, ya perbedaan semacam ini mereka sudah maklumi. Tapi jangan juga meremehkan. Ya, ada juga orang yang meremehkan mazhab sampai-sampai dibilang, wah ini mazhab Syafi'i ini nggak ada dalilnya. Ya, ini keliru juga ya. Jangan juga seperti itu. Ya, kita mah sering aneh jelaskan bahwa dalam masalah apapun kita tuh harusnya ya tawassut. Ya, wasathiyah. Kita pertengahan aja, jangan berlebihan, ya. Jangan meremehkan. Ya, nah, baik lagi ke sini. Jadi awalama sumunisa ini menurut pendapat yang aneh sendiri kuatkan ya di sini maksudnya jima ya. Jadi bukan sebatas menyentuh. Jadi lama itu munisa di sini adalah jima. Kalau nyentuh doang enggak batal. Nah. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Artinya tayamum itu bisa menggantikan wudu, bisa menggantikan mandi, ya. Iya enggak? Jadi tayamum itu bisa menggantikan wudu, bisa menggantikan mandi. Sementara kalau apa wudu tidak bisa menggantikan mandi ya. Jadi gini. Misalnya seseorang itu bermimpi lalu kemudian keluar ya maninya, maka kan dia junub gitu ya. Padahal dalam keadaan sakit, ya. Kata dokter, ya kamu nggak boleh kena air ya, nanti sakit kamu tambah parah. Maka yang seperti ini digantinya dengan tayamum, ya. Jadi digantinya dengan tayamum, nggak perlu mandi. Tapi gantinya dengan tayamum. Kalau ganti dengan wudu nggak bisa, ya. Jadi kalau tayamum itu bisa menggantikan mandi dan wudu. Sementara wudu nggak bisa menggantikan mandi. Jadi yang bisa menggantikan mandi hanya tayamum. Jadi pilihannya antara mandi atau tayamum ya, enggak bisa mandi atau wudu. Nah, jadi tayamum itu manfaatnya itu ya menggantikan wudu dan juga menggantikan mandi besar ya. Dengan apa tayamum? Sa'idan thayyiba, menggunakan debu yang baik. Maksudnya debu yang suci dan debu yang bersih ya. Bagaimana cara tayamum? Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka usaplah. Ah nih, lihat. Kan kalau apa namanya? Ayat wudu faghsilu wujuhakum gitu ya. Berarti dibasuh. Namanya dibasuh apa namanya? Ya harus benar digosok gitu ya. Tapi kalau ayat tentang tayamum perhatikan. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah kalian. Jadi kalau kita tayamum itu cukup dengan sekali tepukan aja, jadi nggak perlu diciduk gitu ya. Misalnya di apa sih silat bahasanya saja, diserok gitu ya. Jadi nggak perlu debunya diserok, kemudian dituin di muka. Ini udah pada bisa tayamum kan ya? Atau perlu aneh ajarin lagi cara tayamum ya? Mau diajarin atau udah bisa semuanya? Kalau mau Diajarin lagi ya, nyalain dulu kameranya. Gimana Bapak Ibu? Ya, diajarin lagi aja ya, sekaligus murojaah. Ntar, nyalakan dulu videonya. Ya. Ya, jadi cara tayamum itu, ya sebagaimana di tafsirnya, tadi kan dikatakan fadribu, ya mana fadribu? Tadi mana yang fadribu itu ya? Mana sih tadi kayaknya ada fadribu-fadribu. Ya, pokoknya inilah ya. Jadi kalau, oh ini ya, fadribu bi'aidikum wajhal ardi ya, maka pukullah tangan kalian ke arah tanah gitu ya. Jadi kalau kita tayamum itu sebaiknya kita cari apa namanya tanah yang bersih. Jadi digali sedikit ya, digali sedikit karena kalau di permukaan khawatir, terutama kalau yang punya kucing gitu, khawatir ada bekas-bekas pupnya gitu ya. Jadi digali sedikit, diambil, kemudian taruh di semacam nampan gitu ya. Kemudian kita tepuk, anggap aja ini layar ini nampan gitu ya, aneh tepuk gitu ya, puk gitu ya. Nah, karena ayatnya adalah imsahu, usap, jadi nggak perlu misalnya ada debu, kita syorok itu terus muka gitu, enggak. Itu mah berlebihan. Karena ayatnya cukup imsah ya, cukup dibasuh aja. Artinya kita tepuk, tepuk, nah itu pun ya dibuang dulu. Karena khawatir ada debu-debu yang kasar, kalau nanti kita gosok ke muka malah melukai gitu ya. Jadi setelah ditepuk, ya tepuk begini, dibuang dulu nih, gini. Nah buangnya nggak boleh gini, tapi belakangnya, jadi biar debunya utuh ya. Kan debunya utuh tuh. Nah, tayamum itu sekali aja. Jadi tadi kan udah ada debunya ya di tangan kita nih, yang nggak percaya udah ada debu nempel gitu ya. Nah, ini tinggal dari atas ke bawah, ya. Jadi mulai dari tumbuhnya rambut ya, dari atas ke bawah. Cukup sekali aja. Nah itu buang setelah selesai buang dulu, ya. Karena ini kan ibaratnya debunya mustakmal ya, udah digunakan. Kemudian setelah itu ya kita tepuk lagi untuk tangan. Nah tangan ini ada perbedaan pendapat ya. Kalau madzhabnya madzhab Syafi'i ya, maka tangannya itu sampai siku. Ya, jadi kalau madzhab Syafi'i sampai siku. Kalau madzhabnya madzhab Hambali sampai tangan aja, nih sampai pergelangan ya. Kenapa madzhab Hambali seperti itu? Karena lihat ayatnya. Ayatnya itu kan mana ayatnya? Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kata madzhab Hambali, lihat tuh. Ketika ayat bicara tentang tayamum, enggak ada wa aydikum minhu ilal marofiki ya. Sementara di ayat tentang wudu jelas wa aydiyakum ilal marofiki. Ah, berarti beda hukumnya antara wudu dengan tayamum. Itu kata madzhab Hambali. Maka dalam madzhab Hambali ya, wudu tayamum itu cuma sampai pergelangan aja. Kalau Syafi'i sampai apa namanya siku gitu ya. Baik ya, kita akan praktek yang Syafi'i dulu ya. Jadi caranya tuh gini, jadi tayamum itu nggak sembarangan, misalnya kita tepuk terus kita usap-usap, ya ini mah namanya nggak rata nanti ya. Jadi nggak kayak gitu caranya ya, jadi bukan ditepuk terus langsung diusap-usap kayak gini ya, ini kan nggak rata, ibaratnya debunya habis duluan ya. Nah jadi caranya itu kayak gini ya, ditepuk, tepuk, kemudian disisihkan. Nah, kan tangan kita ada, ini namanya telapak tangan. Kita bagi jadi dua, telapak tangan sama telapak jari. Ya. Jadi yang ke atas ini, yang empat ini, nih, kita sebutnya telapak jari. Nah, ini yang ke bawah, kita sebutnya telapak tangan gitu ya. Nah, ketika kita membasuh, itu mulai dari, apa namanya, terserah mau yang mana dulu, mau yang atas atau bawahnya. Intinya satu-satu gitu. Jadi kalau kita membasuh tuh dari ujung sini, ya, dari jari ke jari dulu aja. Jadi dari telapak jari ke punggung jarinya kanan, ya, kita ke bawah terus, terus ke bawah. Nah begitu sampai siku, kan berarti asumsi kita debu yang di telapak jari udah habis ya. Sementara bagian atas lengan ini belum. Nah itu tinggal diputar. Ah, jadi sekarang, nah lihat nih. Kan yang telapak jarinya nggak nyentuh tangan ya, karena Asumsinya dia udah habis debunya. Jadi sekarang tugasnya yang telapak jari. Ke atasin, ya. Nah, kan di telapak tangan yang kanan ini kan ada debu ya? Iya nggak? Karena kan tadi udah sekali tepok gitu ya. Ini jangan diginiin. Kalau diginiin, selesai habis. Apa namanya? Debunya langsung habis. Tapi begitu nyampe sini, nah ini kan ada debu nih di kanan kita. Jadi ini kanan. Nggak tahu kalau di kamera itu benar nggak ya kanan kirinya. Di kanan ini kan nih masih ada debu ya. Di kanan masih ada debu. Nah itu langsung kita. Jadi kalau tadi pas kanan kita pakainya telapak jari, pas kiri kita pakainya telapak tangannya. Nah gini. Kita kebelakangin. Nah pas nyampe sikut, puter. Nah sekarang jatahnya yang ini, apa namanya? Telapak jari yang kanan ke atas. Nah, kalau ini udah boleh dihabiskan. Jadi begini. Nah, supaya sela-sela jarinya kena disilangkan. Nah, dengan demikian insya Allah apa namanya? Rata ya debunya. Jadi itu caranya, ya. Nanti ulang dengan cepat ya. Jadi tepuk, buang, basuh. Satu. Buang, tepuk, sisihkan. Kemudian tangan kanan dulu ke belakang, kemudian balikkan begini. Ya, nah nyampe sini jangan begitu, tapi langsung dibalikkan yang kanan, yang kiri apa? Kemudian ke bawah, ke atas lagi, ke depan. Nah, kayak gini. Dengan demikian, sekarang apa namanya? Selesai ya. Ya, itu cara tayamum versi madzhab Syafi'i. Kalau Hambali gampang banget Hambali mah ya. Jadi cuma kesini aja dan kesini, gitu ya. Kemudian apa namanya tinggal dibalikan. Intinya kalau Hambali mah gampang, tinggal diratain aja. Karena cuma sampai pergelangan tangan ya. Jadi kalau Hambali itu cuma sampai pergelangan tangan. Nah terserah antum yakinnya yang mana. Kan kalau dalam pendapat yang menurut antum sama-sama kuat dalilnya, ya maka pilihlah yang menenangkan hati. Karena ini pilihnya yang menenangkan hati itu sampai sikut. Karena logikanya itu kan mendingan lebih daripada kurang, ya enggak? Jadi kalau yang benar madzhab Syafi'i kan Imam Ahmad Hambali salah jadinya. Sementara kalau yang benar madzhab Hambali, madzhab Syafi'i juga benar, cuma lebih aja ya. Makanya aneh kalau dalam masalah tayamum ngikut madzhab Syafi'i. Ya seperti yang bilang bahwa dalam kebanyakan pendapat fikih aneh lebih milih madzhab Syafi'i kecuali pada pendapat-pendapat yang menurut aneh yang nggak bisa diterima seperti menyentuh istri batal itu kan sesuatu yang sulit diterima gitu. Nah, dan ini boleh ya karena mazhab itu bukan sesuatu yang saklek yang harus kalau udah safi nggak boleh yang lain karena mazhab ini kan baru ada jauh setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya wafat gitu ya. Jadi nggak ada kewajiban kalau bermazhab itu harus satu mazhab. Bahkan ada yang berlebihan kalau ada katanya kalau orang mazhab Syafi'i terus mau mengambil pendapat lain, niat dulu. Rubah dulu niatnya, ini berlebihan. Berlebihan. Nah. Ma yuridullahu liyaj'al 'alaikum min haraj. Ya, Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ya. Jadi, ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang mudah ya. Kalau misalnya wudu berat, ya, tayamum. Ya. Mandi berat, tayamum. Jadi ini merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin yuridu li tahhirakum wa li yutimma ni'matahu 'alaikum. Akan tapi Allah menghendaki agar Allah mensucikan kalian dan agar Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kalian. La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Ya jadi dari ayat ini kita memahami tentang cara-cara bersuci ya. Jadi ada tiga ya cara bersuci. Yang pertama dengan wudu. Yang kedua dengan mandi besar. Yang ketiga dengan tayamum. Itu Masya Allah ya. Waktu kita habis cuma satu ayat ini. Nah, karena ini praktek ya. Karena zaman sekarang tuh banyak orang yang udah besar tapi pemahaman fikihnya tuh masih jauh dari kebenaran gitu. Jadi karena mungkin udah terlanjur gengsi gitu ya, udah gede masa wudunya gak benar. Akhirnya malah memilih untuk tetap bodoh ini. Dan sampai kita seperti itu ya. Kita jangan pernah malu untuk belajar gitu ya. Sekalipun sebesar apapun usia kita harus tetap belajar ya. Nah, Saya mungkin sampai sini untuk materinya ya. Kita akan lihat beberapa pertanyaan yang masuk. Bu Deris bertanya, kalau mau tidur disunahkan berwudu, bagaimana kalau tidur sentuhan suami istri jadi batalkah? Dianggap tidak wudu. Kemudian kalau mau tawaf, apakah perlu diikrarkan minta madzhab terlebih dahulu kepada pembalik? Ini dari saya jelasin ya, Bu Deris. Ya memang kalau madzhabnya madzhab Syafi'i ya ketika kita nyentuh istri ya batal. Ya. Tapi kan yang diperintahkan itu kan sebelumnya. Jadi kalau ya sama aja kalau misalnya kita udah wudu nih, besok kita tidur, dalam tidur kita kan nggak tahu bisa jadi keluar angin atau kita memegang kemaluan afwan. Nah, itu batal wudunya. Makanya dalam bab tentang hal-hal yang membatalkan wudu, tidur itu membatalkan wudu bukan karena tidurnya, ya. Tidur itu membatalkan wudu bukan karena tidurnya, tapi karena khawatir ketika tidur kita melakukan hal-hal yang membatalkan wudu tanpa kita sadari. Seperti misalnya buang angin atau tangan kita memegang kemaluan, kan kita nggak tahu garuk-garuk gitu ya. Itu kan hal-hal yang membatalkan wudu yang jelas. Jadi bukan tidur yang sebetulnya. Artinya kalau seseorang tidur tapi dia dapat memastikan bahwa nggak keluar angin, ya, atau nggak melakukan hal lain membatalkan wudu, maka nggak perlu wudu lagi. Seperti misalnya orang sholat Jumat ya, kan biasanya tuh bapak-bapak ya suka ya entah karena capek kerja atau karena memang khatibnya ngomongnya ngalor ngidur bikin ngantuk gitu ya. Nah, itu banyak ya kalau kita lihat pas Jumatan tuh banyak yang tidur gitu ya. Tertidur ya, nggak tidur sih, tertidur. Nah itu kalau posisinya tidurnya tidur ayam, artinya dia tidur merem, cuma dia sebenarnya dalam posisi setengah sadar, kan ada tidur-tidur itu ya, setengah sadar ya. Jadi kalau misalnya dia buang angin, dia pasti tahu. Nah itu yang kayak gitu nggak perlu wudhu lagi. Tapi kalau tidurnya nyenyak banget sampai ngorok, sampai ngiler misalnya, nah ini yang kayak gini, ya anggap aja batal wudhunya. Dia wudhu lagi ya. Nah, kembali ke pertanyaan Bu Dahilis, ya artinya kalau sentuhan ya batal karena mazhabnya kan mazhab Syafi'i. Ya, makanya kalau Anda sarankan dalam masalah ini ya apa namanya ikuti mazhab hambali aja. Kemudian kalau mau tawaf apakah perlu diikrarkan pindah mazhab terlebih dahulu ke mazhab hambali? Nah ini menurut saya ini berlebihan. Ini nggak ada dalilnya, nggak ada petunjuknya dari ya karena masalah mazhab aja itu baru ada setelah jauh setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi nggak perlu ya cukup ya kita apa namanya misalnya kita sehari-hari bermain dengan mazhab Syafi'i nggak masalah misalnya kita mau memegang mazhab Syafi'i ya sama istri pun misalnya batal ya nggak apa-apa ya karena memang ada imamnya ya ada yang bisa kita ikuti karena kita ini kan pilihannya itu hanya dua ya mujtahid ya sama muqallid itu aja. Jadi seseorang itu tinggal pilih mau jadi mujtahid atau muqallid. Ya, kalau belum sampai level mujtahid, ya muqallid, kita ngikutin. Ya. Dan pendapat para imam ini insya Allah ada dasarnya. Jadi terserah mana yang menenangkan kita. Misalnya kita, oke lah, kita madzhab Syafi'i. Sentuhan sama wanita yang bukan mahramnya batal. Kemudian kita mau tawaf, ya nggak perlu pindah niat. Nggak perlu ikrar gitu ya. Cukup ya kita yakinkan dalam hati kita, bahwa dalam masalah tawaf ini saya mengikuti pendapat Hambali, ya udah beres tinggal tawaf aja udah. Jadi enggak perlu ada ikrarkan misalnya wa itu an antakil ya. Minal madhabi Syafi'i dan madhabi Ahmad. Ah enggak perlu ya. Cukup diyakinkan dalam hati aja ya. Karena fikih itu masalah keyakinan ya. Ya. Jadi mana yang meyakinkan hati kita, mana yang menenangkan hati kita itu yang kita ambil. Nah, Ustaz Bori bertanya untuk debu apakah dinding atau kaca di rumah kita atau yang di kantor berdebu dan boleh jadi pengganti tanah nggak boleh ya ini agama ini mudah tapi jangan bermudah-mudahan. Malah saya pernah dengar ceramah gitu ya katanya kalau kita dalam pesawat ya kita cukup tepuk tangan kita ke kursi depan kita dengan keyakinan bahwa di situ ada debu mikroskopis. Ini menurut saya berlebih-lebihan gitu ya padahal kan pesawat itu ada kamar mandinya ya, ada airnya. Kenapa nggak pakai? Memang ribet tapi ya bisa. Ya makanya nih kalau bepergian jauh tuh biasanya menyiapkan botol ya, botol minuman ya. Jadi agama itu mudah tapi jangan bermudah-mudahan ya. Artinya ya kalau kita mau tayamum ya cari tanah. Jadi jangan misalnya kita yakin ini apa tembok kita banyak debunya, kaki kita banyak debunya. Ini namanya bermudah-mudahan dalam masalah agama. Jangan seperti itu. Artinya kalau misalnya konteksnya dalam pesawat, ya ngapain repot-repot, kan ada kamar mandi ya. Wudhu aja di kamar mandi ya. Bisa, aneh sering praktekin itu. Tapi gini ya, jadi ini berkaitan dengan masalah lain sih. Hukum asalnya kita nggak boleh melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan. Kenapa? Karena Rasulullah itu ketika sholat di atas kendaraan itu pasti sholat sunnah. Beliau kalau sholat wajib pasti turun dari kendaraannya lalu sholat. Kalau sholatnya sunnah di atas kendaraan. Cuma kan beda memang. Kendaraan yang dulu kan gampang. Kita mau turunnya tinggal suruh ontanya turun gitu ya. Kalau pesawat kan nggak bisa suruh mendarat. Ya, jadi hukum asalnya kalau sholat wajib itu di darat ya. Kalau kita tidak melewati waktu sholatnya ya. Jadi kalau bisa di jamak, jamak. Misalnya kita berangkat dari jam 7 pagi, diperkirakan akan tiba jam 5 sore atau jam setengah 5 lah, jam setengah 5 sore. Itu lebih afdal bagi kita untuk jamak takhir ya. Jadi jangan jamak takdim di pesawat, tapi jamak takhir di darat ya. Kecuali kalau kita terbangnya jam 8 pagi, sampainya jam 9 malam gitu ya. Berarti kan kita melewati 4 waktu sholat ya, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah itu yang kayak gitu, itu baru boleh zuhur asarnya di pesawat. Karena mau gimana lagi? Kita nggak bisa mengusahakannya di darat. Adapun maghribnya nanti, ya ditakhir dengan isya. Jadi pokoknya prinsipnya hukum asalnya sholat wajib itu tidak di atas kendaraan. Sepanjang waktunya masih memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya nggak apa-apa di jamak ya. Nah, ya banyak yang masalah fikih dalam masalah safar gitu ya. Ya jadi balik ke pertanyaannya Ustaz Bori, jadi apakah dinding atau kaca di kendaraan, di pesawat, ya di kereta, saya katakan nggak cukup ya. Lagian zaman sekarang mah, emang kereta zaman dulu ya nggak ada airnya gitu ya. Zaman sekarang mah kereta, masya Allah airnya bagus gitu ya. Airnya ada terus. Nah, kemudian kalau mobil, ya kenapa nggak nepi sebentar gitu kan? Saya juga dulu waktu zaman masih awal-awal nikah itu kan suka ke Jogja naik travel ya. Itu kan tinggal bilang, mereka ada SOP-nya, tinggal bilang, Pak, kita sholat dulu ya, nanti minggir dia. Insya Allah kalau kita tujuannya sholat, mau ya sopirnya. Nah, Bu Delis bertanya, wudhu yang benar jelaskan juga Ustaz. Kayaknya kalau wudhu mah tahu semuanya lah ya. Insya Allah kalau wudhu mah, ini sesuatu yang kita lakukan tiap hari. Kalau tayamum kan belum tentu semuanya pernah ngamalin ya. Ada sini yang pernah ngamalin? Atau sama sekali belum pernah ngamalin ya? Jadi kalau wudhu saya rasa nggak perlu dijelaskan karena semuanya udah tahu. Tapi mungkin kita bahas sedikit bahwa ya wudhu itu ada sunnah-sunnahnya, ada wajibnya. Wajibnya itu tadi yang kita bahas ya. Jadi wajah, tangan, rambut, kepala dan kaki. Ya. Adapun yang sunnah ya berarti mulai dari mencuci tangan, ya, kemudian mengucapkan Bismillah dalam mazhab Syafi'i sunnah. Ya. Jadi mengucapkan bismillah, kemudian urutannya kan mengucapkan bismillah, kemudian cuci tangan, kemudian kumur-kumur ya sambil istinsak, kemudian istinsar ngeluarin air dari hidung. Nah, di mana letak niat? Menurut mazhab Syafi'i karena rukun pertama dalam wudu adalah wajah, jadi niatnya itu bukan di awal. Jadi niat wudu itu bukan ketika kita nyuci tangan atau bukan ketika kita masuk ke tempat wudu gitu ya. Tapi niatnya itu ya dilakukannya ketika membasuh wajah, karena itu yang wajib. Jadi ketika kita membasuh wajah, itu niat dalam hati saya niat wudhu. Ya. Adapun tentang masalah niat, apakah niat harus dilafazkan? Jawabannya tidak. Ya. Niat itu tempatnya dalam hati. Ya. Yaitu dalam hati. Jadi cukup kita dalam hati ketika basuh, dalam hati kita meniatkan, ya saya niat, wudhu begitu. Sudah beres selesai. Selanjutnya ya muka 3 kali, kemudian tangan yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Kemudian nah kepala dan telinga ini kan sunnahnya telinga ya. Ini ada perbedaan antara Hambali dengan Syafi'i ya. Kalau Syafi'i itu kan air yang digunakan untuk kepala dan telinga beda ya. Artinya kepala dulu 3 kali misalnya 1, 2, 3, kemudian telinga 3 kali 1, 2, 3. Adapun dalam mazhab Hambali itu sekaligus ya. Jadi rambut ke belakang, ke depan langsung ke telinga. Enggak perlu dengan air yang baru. Nah, kalau ini kalau kayak gini terserah sesuai dengan kemantapan hati aja atau sesuai dengan kondisi gitu ya. Kalau kita berada pada suatu daerah yang bermadzhab dengan Imam Syafi'i dan kita khawatir kalau kita beda mereka akan mempermasalahkan, ya udah tinggal ikutin ya. Ya jadi masalah fikih kita harus fleksibel ya, harus lapang dada, harus legowo ya. Karena itu semua adalah produk hukum. Ya, produk hukum yang bisa benar bisa salah. Ya. Nah, kita sebagai seorang mukhalid ikutin aja mana yang menurut kita paling mendekati kebenaran, ya. Jadi itu seperti itu. Nah, mungkin sampai sini aja ya untuk materinya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.